Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Untuk kesempatan sore hari ini, dan ini pertemuan kita yang terakhir sebelum kita masuk di bulan Ramadan, kita akan kembali membaca kitab Al-Mimdhar. Kita balik ke belakang bab yang belum kita baca, yakni kesalahan-kesalahan kaum muslimin di dalam masalah puasa. Ini kesalahan-kesalahan kaum muslimin di dalam masalah puasa. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Beliau menyebutkan beberapa poin kesalahan-kesalahan yang banyak dijalankan kaum muslimin dengan kesengajaan atau dengan kebodohan mereka. Di antaranya yang pertama, at-talafud biniyati siyam, melafadzkan niat puasa. Ini juga ikhwani fiddina azani wa azakumullah, sering sudah kita bahas dalam masalah thaharah dan juga di dalam masalah sholat, tentang hukum melafadzkan niat. Naam. Beliau hafizahullah menyebutkan, wa qad taqaddama anna talaffuz bin niyyati lam yakun yaf'aluhu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Dan telah lalu bahwasanya melafadzkan niat lam yakun yaf'aluhu nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dijalankan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam wala sahabatuhu, tidak pernah pula dijalankan oleh para sahabat beliau, wala tabi'un, tidak pernah pula dijalankan oleh para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, wala ahadul a'immatil arba'ah, juga tidak pernah dijalankan seorang pun dari empat imam madhab. Nah, beliau sebutkan lengkap di sini, tidak pernah dijalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dijalankan sahabat, tidak pernah dijalankan tabiin. Ini generasi terbaik. Kalau kemudian kita mencukupkan ini, jelas. Nah, perkara ini sudah tidak ada contohnya. Tapi beliau masih terus menyebutkan generasi yang di bawahnya, tidak pernah dijalankan seorang pun dari imam empat madhab. Nah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, keempat-empatnya tidak pernah menjalankan talafuz bin niyyah, melafadzkan niat dalam ibadahnya, baik dalam puasa, dalam toharoh, maupun di dalam sholat. Beliau melanjutkan, wala salaf, tidak pernah dijalankan oleh salaf dan soleh, orang-orang yang terdahulu mendahulu kita dengan keimanan. Mereka-mereka tidak pernah mencontohkan, mengucapkan niat dengan lisan-lisan mereka tatkala mengawali ibadah. Kata beliau hafizahullah, fa huwa muhdatsun wa bid'atun, maka melafadzkan niat itu perkara yang baru, perkara yang diada-adakan dan sebuah kebidahan. Wa niyyatu mahalluha qalbu, dan niat itu tempatnya adalah hati. Niat itu tempatnya adalah hati. Fa hiya qasdul ibadah, makna niat seseorang itu meniatkan untuk ibadah, menunjukkan amalannya untuk beribadah. Wa qad thabata fil hadis sahihah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istarata ijma'a tabyidan siyam qabla al fajr fil fariidhah, dan telah tetap di dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan ijma' wa tabyidus siyam qabla al fajri, dipersyaratkan untuk berniat sebelum fajar. Jadi memalamkan sebelum terbit fajar, seorang diperintahkan untuk sudah berniat menjalankan puasa nam esok harinya atau pagi hari nanti. Nam, ini boleh sebutkan istarata. Rasulullah memberikan syarat. Kalau itu sebuah persyaratan, berarti baik, barang siapa yang tidak menjalankannya maka tidak sah. Nah, ibadah puasanya. Beliau hafizahullah menyebutkan ini fil fariidhah. Ini khusus dalam puasa-puasa fardu. Puasa Ramadan. Naam, kemudian puasa qadha, puasa kafarah. Wa makna dzalika, maka makna arti dari ijma' wa tabyidun niyyah, berazam, ya, makna meniatkan puasa adalah qasdu siyam wa niyyatuhu biqalbihi annahu yasumu ghadan. Dia tujukan puasa, dia niatkan puasa dengan hatinya untuk berpuasa besok harinya. Kama soha ana ummul mu'minin Hafsah radhiyallahu anha annaha qalat, sebagaimana telah sahih dari ummul mu'minin Hafsah radhiyallahu anha, beliau menyatakan qala nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyama lah, barang siapa yang tidak memalamkan, tidak berniat di malam hari untuk puasa sebelum fajar, fala siyama lah, maka tidak ada puasa baginya. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, disebutkan hadis ini rawahu Ahmad wa ashabus sunan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga ashabus sunan. Baik, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, fala siyama lah, tidak ada puasa baginya. Penafian di sini, ya, sebagian ada yang menyatakan nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Maknanya puasanya tidak sempurna, tapi tetap sah. Seseorang yang tidak berniat sebelum fajar, puasanya tetap sah, tapi tidak sempurna. Ini kalau dimanakan nafyul kamal. Nah, menafikan dari kesempurnaan. Atau juga dimanakan nafjul wujud, menafikan adanya, adanya puasa yang tidak berniat sebelum fajar. Yang ketiga nafis syihah, menafikan keabsahan puasa itu tatkala tidak berniat sebelum fajar. Dan poin yang ketiga ini ikhwani fi din azani wa azakumullah, yang dikuatkan oleh para ulama. Jadi makna fala siyamalah ini menafikan keabsahan puasa. Jadi puasanya tidak sah. Bukan tidak sempurna, puasanya tidak sah bagi mereka-mereka yang tidak berniat sebelum fajar. Nah, maka temu alif hafizahullah Baik. Wa fil hadis tabyidu siyam, di dalam hadis ini ada memalamkan niat, ya sebelum fajar sudah berniat. Wa ma'nahu qasdul qalbi kama huwa dhahir ma'na tabyid, wallahu a'lam. Maknanya baik, seseorang meniatkan dalam hati ya, untuk menjalankan puasa. Baik. Ikhwani fidina azani wa azakumullah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah dalam kitab beliau Tarjih fi Masail Zakat wa Siyam, beliau hafizahullah tatkala menyebutkan hadis ini, fala siyamalah, wa zahirul hadis anna dhalika syartun fi sihhati shaum, maka zahirnya hadis tadi yang kita sebutkan bahwasanya itu adalah persyaratan naam dalam sahnya puasa, harus berniat sebelum fajar. Sawa'un kana shaumu fardhon aw naflan, apakah itu puasa fardu maupun puasa sunnah. Naam. Ini karena di sini mutlak. Tidak disebutkan apakah itu sunnah atau fardu. Naam. Jadi kata beliau hafizahullah, itu persyaratan sahnya puasa, baik puasa sunnah maupun puasa fardu. Sebelum fajar seorang harus meniatkan puasanya. Baik. Kemudian ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Di dalam permasalahan ini, beliau hafizahullah menyebutkan beberapa aqwal para ulama. Naam. Apakah hadis ini terkhusus untuk puasa fardu atau juga mencakup puasa sunnah? Ini ikhtilaf para ulama. Baik. Sebagian ada yang menyatakan bahwasanya ini terkhusus puasa fardu, berdalil dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang disebut oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau sebutkan, dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku pada suatu hari. Faqala hal indakum syai? Kemudian beliau bertanya, apakah ada sesuatu padamu? Apakah kamu memiliki sesuatu? Yani yang bisa untuk dimakan. Faqulna la. Qala fa inni idzan shaimun. Tatkala dia tidak punya, ya Rasulullah, kalau begitu saya sekarang berpuasa. Nah. Ikhwani fidina azani wa azakumullah. Dari lafaz fa inni idzan shaimun, kalau begitu saya berpuasa sekarang ini, disebutkan oleh para ulama, ini menunjukkan beliau baru meniatkan puasa tatkala pagi itu. Nah, tatkala beliau nanya kepada istrinya, "Tidak ada ya Rasulullah, kalau begitu saya sekarang berpuasa." Dari lafaz ini fa inni idzan shaimun. Naam. Kemudian kelanjutan hadis tersebut, summa atana yawman akhir. Datang hari yang lainnya. Faqulna ya Rasulullah, uhdiya li haizan, faqala arini. Falaqad asbahtu shaiman faakala. Ya Rasulullah, naam, diberikan hadiah kepadaku makanan. Kata Rasulullah, berikan kepadaku, kesinikan. Kemudian beliau tadi memakannya. Beliau menyatakan, falaqad asbahtu shaiman, sejak pagi aku berpuasa. Beliau membatalkan puasanya. Ikhwani fidina azani wa azakumullah. Baik. Dari hadis yang tadi disebutkan, seandainya puasa sunnah itu juga dipersyaratkan untuk berniat sebelum fajar, tentunya puasanya Rasulullah tidak sah, karena beliau meniatkan berpuasa di pagi hari. Naam. Ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Baik. Kemudian sehingga hadisnya Hafsah tadi disebutkan, la siyamalah, tidak ada puasa bagi orang-orang yang tidak berniat sebelum fajar. Nah, itu menunjukkan menafikan keutamaan nafsul fadilah. Jadi tidak utama, tidak ada keutamaan orang-orang yang berpuasa tapi tidak berniat sebelum fajar. Nah, sehingga bukan termasuk baik menurut sebagian para ulama, bukan termasuk persyaratan, tapi dia kurang utama. Baik. Ini akhwani fiddin azani wa azakumullah. Nah, pendapatnya jumhur ulama bahwasanya memulai puasa sunnah diperbolehkan di siang hari. Ini pendapatnya jumhur ulama. Dengan hadis tadi. Nah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah. Kemudian beliau Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah setelah membawakan ikhtilaf para ulama, beliau menyatakan qultu wallazina yatarajjah indi wal ilmu indallahi ta'ala anna tabyidan niyyah syartun fi sihhati shaumi, dan yang rajih di sisiku dan ilmu itu ada di sisi Allah bahwasanya berniat sebelum fajar, yakni memalamkan niat sebelum fajar, dia termasuk syarat dalam sahnya puasa, sawa'un kana fardhon am naflan. Nah, baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah. Ini yang beliau kuatkan, ya. Baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Tadi disebutkan kalau jumhur ulama puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari sebelum fajar, baik atau setelah fajar. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, berdalil dengan tadi. Baik, Rasulullah fa in idan shaimun. Kalau begitu sekarang saya berpuasa. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang tidak membedakan antara puasa sunnah dengan puasa fardu. Bahwasanya niat puasa itu sebelum fajar. Nah, jadi niat puasa itu sebelum fajar. Baik. Dan ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Nah. Terus bagaimana dengan hadis yang tadi beliau sebutkan, fa inni idan shaimun. Kalau begitu saya sekarang berpuasa. Naam. Baik, fayakunu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa in idan shaimun ai baqin ala niyati shaumi allati asbahtu fiha. Naam. Yakni tetap berada di atas niat puasa sebagaimana sejak pagi hari. Naam. Jadi makna fa in idan shaimun, kalau begitu saya tetap berpuasa. Bukan kalau begitu saya sekarang baru mulai puasa. Baru mulai niat puasa. Lah, kata beliau hafizahullah, baik, ucap Rasulullah fa in idan shaimun. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya kalau begitu saya tetap menjalankan puasa sebagaimana pagi tadi. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Terus dari mana? Dari lafaz hadis yang mana? Ucapan beliau fa in idan shaimun kok diartikan kalau begitu saya tetap berniat puasa sebagaimana sejak tadi pagi. Kenapa kok enggak disebutkan kayak pendapatnya jumhur ulama, kalau begitu mulai sekarang saya berpuasa. Nah, dari lafaz yang tadi kita sebutkan, di hari berikutnya, di hari yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi keluarganya, kemudian ya Rasulullah, kami diberikan hadiah makanan. Kata Rasulullah, hari ini kemarikan kepadaku. Nah, sejak pagi aku berpuasa. Nah, sejak pagi aku berpuasa. Ini menunjukkan beliau sejak pagi puasa. Nah, sama dengan yang pertama tadi. Baik, fa inni idan shaimun, baik kalau begitu saya melanjutkan puasa saya, bukan baru mau berniat puasa. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Sehingga itu yang beliau kuatkan rahimahullahu taala. Baik. Kemudian ikhwani fidina azani wa azakumullah, juga disebutkan oleh beliau qauluhu fi riwayatil ukhra fa inni idzan shaimun ma'nahu tafsir Muhammad Bazmul fa inni baqin wa mustamirun ala shaumil ladzi asbahtu nawiyan lahu. Jadi maknanya fa inni idzan shaimun, sesungguhnya aku tetap dan terus di atas puasaku sebagaimana yang sejak pagi tadi aku berniat berpuasa. Nah, jadi sebagaimana sejak pagi aku berniat puasa, sekarang aku tetap meniatkan puasa. Wa yadullu ala hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam qad kuntu asbahtu shaiman. Nah, dari lafaz yang tadi kita sebutkan, aku sejak pagi sudah berniat berpuasa. Nah, ini ikhwani fidina azani wa azakumullah, sehingga dari sini baik itu puasa sunnah maupun puasa fardu, nah, maka dia dipersyaratkan untuk berniat qoblal fajar, nah, sebelum fajar. Baik, ikhwani fidina azani wa azakumullah, beliau memberikan tanbih, Syekh Muhammad Bazimul memberikan tanbih, tabyidun niyatu shaumi minal laili la yanqudu bil aqli wasurbi wal jima' ba'daha ilal fajri. Seseorang yang berniat puasa di malam hari tidak batal niatnya dengan makan, dengan minum, dan dengan jima' setelah dia berniat sebelum masuk waktu fajar. Jadi misalnya sebelum tidur dia niat besok saya berpuasa. Nah, setelah niat dia makan, dia minum, ya. Kemudian mungkin dia berhubungan suami istri. Baik. Setelah itu masuk waktu subuh, dia berpuasa. Nah, dia tidak perlu untuk memperbaru niatnya tajdid dunia. Kenapa? Dia sudah berniat tadi. Nah, niatnya tidak batal dengan makan dan dengan minum, ya. Jadi niatnya tidak batal dengan itu. Baik. Kemudian ikhwani fiddina azani wa azakumullah. Nah, sekarang apa makna an-niyah? Seseorang meniatkan puasanya tadi mu'alif sebutkan taib qasdul qalbi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah belum menyebutkan wa man khatara biqalbihi annahu shaimun ghadan faqad nawa. Barang siapa yang terbetik di dalam hatinya dia besok mau puasa, maka sungguh dia sudah berniat. Nah, seorang terbelit dalam hatinya, wes besok tak puasa lah. Nah, itu sudah berniat besok mau puasa. Tidak perlu kemudian seorang melafatkan dengan niat dengan dilafatkannya. Baik. Wa sha'im lamma yata'assa 'asha'an man yuridu siyam. Orang yang berpuasa tatkala dia makan malam. Baik. Dia makan malam dengan niatan untuk berpuasa. Walihada yufarriku baina lailal aid wa sya'lail ramadhan. Nah, oleh karena itu dibedakan makan malamnya tatkala malam Idul Fitri dengan malam-malam Ramadan sebelumnya. Karena tatkala malam Idul Fitri dia niat tatkala makan di malam hari enggak berniat untuk puasa besok harinya. Tapi berbeda dengan tatkala di malam bulan Ramadan. Dan lebih jelas lagi disebut oleh Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Beliau menyebutkan wa amma anna yajibu tajdidun niyyah likulli yaumin. Adapun wajibnya untuk memperbaru niat setiap harinya. Fala yakfa anna niyyatahu wa hiya mujarradul qasdi ila syai. Maka tidak samar lagi bahwasanya niat adalah semata-mata al-qas, semata-mata tujuan atau niatan untuk menjalankan sesuatu. Awil irada lahu min duni itibari amrin akhar, tanpa diperhatikan perkara yang lainnya. Wala raiba anna man qama fi waqti sahari, tidak diragukan barang siapa yang bangun di waktu sahur. Sahur itu waktu-waktu sebelum masuk subuh. disebut waktu sahur, waktu sahar. Nah, kata beliau tidak diragukan barang siapa yang bangun di waktu sahur, wa tanawwala ta'amahu, kemudian mengambil makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, fi dzalikal waqt, di waktu itu, malam hari sebelum subuh dia bangun, diambil makanan, diambil minuman, dia makan dan dia minum, baik min duni adatin lahu bihi fi ghairi ayami shaum, yang itu bukan kebiasaan dia di luar bulan-bulan puasa, ya, di luar bulan Ramadan. Faqad hasala lahu al-qasdu al-mu'tabar, maka dia sudah dianggap berniat. Nah, jadi tidak harus disebutkan dalam hatinya saya besok berpuasa. Tapi seorang malam hari bangun, dia ngambil makanan, ambil minuman, dia makan di luar bulan Ramadan, tidak pernah dia sebagaimana demikian, tidak pernah dia malam mau dibangun. Baik, itu menunjukkan dia sudah berniat besoknya mau berpuasa. Nah, sehingga tidak perlu melafatkan niatnya. Baik, ini ikhwani fiddina azani wa azakumullah. Nah, sehingga dia termasuk orang-orang yang sudah meniatkan puasanya. Baik, kemudian ikhwani fiddina azani wa azakumullah, dikecualikan mereka-mereka yang boleh berniat puasa di siang hari, orang-orang yang baru mengetahui masuknya bulan Ramadan di pertengahan hari. Mereka-mereka yang baru mengetahui masuknya bulan Ramadan di pertengahan hari, tidak semenjak malam, baru tahu sekarang ini, kalau sekarang tanggal 1 Ramadan, baru dia kemudian menjalankan puasa tatkala dia tahu ini tanggal 1 Ramadan. Kalau dia tahunya ba'da zuhur, disitulah dia berniat untuk puasa pada hari itu. Nah, disebutkan oleh beliau hafizahullah, in shaumul yaumal wajib niyati asain nahar li'annahum lam ya'lamu bihi illa fi dzalikal waqt. Naam. Jika mereka berpuasa pada hari itu, puasa yang wajib dengan niat di pertengahan hari, apakah wajib untuk mengqadha puasanya? Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Maslamah an ammihi. Baik. Disebutkan ada lafaz pada yaum Asyura, naam, sumtum yaumakum hadza, kata Rasulullah, apakah kalian sekarang berpuasa? Qalu la, tidak ya Rasulullah. Qala fa atimmu baqiyata yaumikum waqduhu, sempurnakan sisa hari kalian, diperintah untuk puasa, puasa Asyura, naam, waqduhu, dan qadha'lah nantinya. Baik, ikhwan fi din azani wa azakumullah, hadis ini dhaif. Jadi hadis ini dhaif. Naam. Lafaz tentang faqdu qadha'lah, hadis ini dhaif. Sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah, mereka-mereka yang naam mengetahui masuknya bulan Ramadan di siang hari, ya, maka di saat itulah dia berniat untuk puasa, baik yang sudah makan maupun yang belum makan. Nah, dia tahunya ba'da dzuhur di tanggal 1 Ramadan. Di situlah dia memulai puasanya dan tidak perlu untuk mengqadha'nya. Nah, ini sekarang masuk tanggal 1, dia berniat puasa meskipun dia hanya menjalankan setengah hari. Baik, dia mulai niat pada saat itu. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik, ini permasalahan niat. Nah, yang kedua, at-tazahul bi waqtil imsak, bermudah-mudahan dalam masalah imsak, menahan diri dari makan dan minum dan perkara-perkara membatalkan puasa tatkala terbit fajar. Naam. Kama yaf'alu ba'dun nasi minal akli wa surbi hatta yantahiyal mu'adzinu min adhani, sebagaimana dijalankan oleh sebagian orang makan dan minum sampai selesainya mu'adzin menjalankan adhannya. Jadi tatkala mu'adzin adhan, dia tetap makan, nunggu sampai selesai adhannya. Baik, ini keliru. Warubbama tasahalu fastamarru fil aqli wa syurbi hatta yafrugal muadzinuna fil masajid allati yasma'unaha. Dan kata beliau hafizahullah, dan kadang-kadang mereka bermudah-mudahan melanjutkan makanan dan minumnya sampai selesai orang-orang yang azan di seluruh masjid yang dia dengar. Nah, dia makan masjid yang biasa dia pakai untuk sholat jamaah azan. Baik, dilanjutkan makannya. Kenapa? Yang sebelah sana juga belum selesai azannya. Nah, yang sana tinggal Allahu Akbar, Allahu Akbar hampir selesai, yang sana baru azan. Naam, oh itu masih ada yang azan. Nah, terus sampai dia mulai puasanya kalau sudah enggak ada lagi yang azan. Naam. Ini kata beliau hafizahullah taala. Baik. Wa hadza kullu ghalatun zahirun. Ini semuanya kesalahan yang nyata. Rubbama abtala siyam, dan bahkan kadang bisa membatalkan puasanya, ya. Kadang bisa membatalkan puasanya. Baik. Yaqulu Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar. Waktu tabayyunil mazkur wa awal waktil fajar, waktu yang disebutkan hatta yatabayyan, sampai jelas, ya. Waktu yang sudah jelas itu adalah waktu terbitnya fajar. Wa huwa waqtul adzan lil fajri, yakni waktu adzan untuk salat fajar, untuk salat subuh. Wa hatta tadullu alal ghayah, dan hatta sampai itu menunjukkan ghayah, menunjukkan batasan. Sampai terbit fajar, berarti kalau terbit fajar sudah selesai dia, enggak boleh makan, enggak boleh minum. Nah, itu ghayah. Fa'idha sara'al mu'adzin fil adhan al-thani, kalau mu'adzin sudah mulai adhan yang kedua, kalau adhan yang pertama itu adhan fajar kadib. Nah, adhan untuk mengingatkan orang-orang yang sedang qiyamul lail, ini sudah menjelang masuk waktu subuh, segera witir. Nah, mengingatkan orang-orang yang masih tidur, nah, untuk segera menjalankan sholat witir. Baik. Ini adzan yang pertama. Kemudian adzan yang kedua berikutnya. Syalbani rahimahullahu taala beliau menyebutkan kira-kira 15 menit jaraknya antara adzan pertama dengan adzan yang kedua. Naam. Fa idza sar'a al-mu'adzin fil adzan ats-tsani allati ba'da thulu'il fajri wajibal imsak was-shaum. Maka wajib untuk imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, serta wajib untuk menjalankan puasa mulai saat itu tatkala muadzin tayib mengumandangkan azannya. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, ini tayib jika kita yakin dengan muadzin yang sedang mengumandangkan azan, ya. Kalau kita masih ragu-ragu, ini jam segini kok sudah azan misalnya, dia masih makan, baik, selama dia ragu-ragu silakan dia melanjutkan makannya sampai dia yakin ini betul-betul sudah terbit fajar, ya. Baik, jadi dia tidak boleh mengawali puasa dalam keadaan ragu-ragu, ini sudah terbit atau belum, ya. Nah, dia harus yakin ini sudah terbit, maka mulai saat ini dimulai puasanya. Nah, selama dia ragu-ragu silakan makan, silakan minum selama dia ragu-ragu, tapi bukan dengan patokan hawa nafsu. Nah, baik. Dia dengar azan. Nah, ini jam segini kok sudah azan, ya? Kenapa? Karena dia baru sahur. Nah, padahal kemarin-kemarin juga waktunya sama. Ya. Waktunya sama kemarin, tapi dia langsung baik berpuasa. Tapi sekarang enggak. Nah, dia meragukan dirinya, ya. Membuat keraguan pada dirinya. Nah, kenapa? Saya yakin ini belum masuk waktu fajar ini. Ya silakan, kalau betul-betul yakin silakan. Ini beda dengan tatkala buka puasa. Nah, tatkala buka puasa, seorang ragu-ragu. Nah, ini sudah tenggelam matahari atau belum ini ya? Ada yang azan, dia ragu. Ini sudah masuk maghrib atau belum? Baik. Maka tatkala dia ragu-ragu, selama dia ragu-ragu, dia tidak boleh untuk buka puasa. Ya. Jadi dilihat dari keadaan sebelumnya. Kalau dia sahur, kan keadaan asalnya dia makan dan minum. Nah, boleh makan, boleh minum. Dia tidak boleh berpindah ke keadaan dilarang makan dan minum kecuali dengan yakin fajar sudah terbit. Nah, kalau dia sudah memulai puasa dengan keyakinan, keluarnya pun dari ibadah puasa harus dengan yakin ini matahari sudah tenggelam. Nah, selama dia ragu-ragu dilarang dia untuk berbuka puasa, saya ragu-ragu ini tenggelam atau belum ini, tapi semuanya sudah ada, tapi saya yakin belum tenggelam, tidak boleh dia berbuka puasa sampai dia yakin. Nah, orang-orang yang azan, tidak ada yang azan. Baik, saya yakin ini sudah tenggelam matahari, silakan makan. Nah, selama kalian yakin. Tapi yakin tentunya tadi disebutkan tidak berdasarkan hawa nafsu. Nah, tidak bersumberkan hawa nafsu. Betul-betul dia yakin, dia lihat mungkin matahari sudah tenggelam, dia lihat. Baik. Maka dia boleh untuk makan sebelum orang-orang azan. Nah, intinya itu keyakinan kita. Ya. Kadang-kadang memang tapi kita nunggu azan, enggak ada azan, muadzinnya buka duluan. Nah, kita masih nunggu ini kok belum azan, mereka sudah makan duluan. Baik, baru kemudian azan. Nah, selama kita yakin meskipun belum azan, ya, kita yakin ini matahari sudah tenggelam, baik, maka boleh untuk buka puasa. Tapi selama enggak yakin, tidak boleh buka puasa. Ya, selama enggak yakin sama dengan mengawali puasa. Selama kita belum yakin ini terbit fajar, tidak boleh kita mengawali puasa. Nah, silakan makan, silakan minum selama kita yakin ini fajar belum terbit. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah beliau sebutkan. Wa hadzal ma'na qad jaa fi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa ibni Umar. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adhdhin bil-lailin faqulu wasrabu hatta yu'adhdhina ibnu Maktum. Bahwasanya Bilal azan di malam hari, silakan makan dan minum sampai Ibnu Maktum mengumandangkan azannya. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari fa innahu la yu'adzin hatta yatla' al-fajr, karena beliau tidak azan sampai terbitnya fajar. Nah, Ibnu Maktum. Fa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qulu wasrabu hatta yu'adzin, makan dan minumlah sampai mengumandangkan azan, dalilun ala wujubil imsak, dalil wajibnya imsak menahan diri. Wabid isyam, dan mengawali puasa ma'a sama'il azan isani, bersama dengan mendengarnya azan yang kedua. Ya. Bersamaan mendengarnya azan yang kedua atau azan yang pertama yang memang azannya sekali, tidak ada azan yang pertama. Baik. Maknanya azan di waktu fajar. Nah, allati ba'da tulu'il fajri walakin ja'ati sunnah, tetapi datang sunnah bitarhisi, memberikan keringanan, liman sami'al adhan, bagi orang yang mendengar adhan, wa fi yadihi aklah aw surbah, di tangannya ada sesuap makanan dan seteguk minuman atau seteguk minuman, ayat bi hajatah, untuk menyelesaikan kebutuhannya. Baik. Ayat dia hajat auminna wallahul muwafiq. Nah, jadi orang-orang yang sudah siap memasukkan satu sendok makan ke mulutnya dengar adzan, itu dikecualikan, silakan dilanjutkan. Nah, orang-orang sudah siap minum dengar adzan, silakan dilanjutkan. Ini rukhsah. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik, ikhwani fi din azani wa azakumullah, kita mendapatkan dua poin. Insyaallah taala, nah kita lanjutkan di poin-poin berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ini beliau sebutkan ada 7 poin. Nah, kesalahan-kesalahan kaum muslimin dalam masalah puasa mereka. Insyaallah kita lanjutkan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.